Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, alhamdulillah kembali kita bersua di acara kita, acara penyejuk hati hari ini melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Pada hari ini kita akan membahas ayat kedua dari surah Taha yang kembali menceritakan kepada kita tentang status dan posisi Al-Quran sebagai hidayah di alam semesta ini dan bukan sebagai beban bagi kehidupan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasyqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Para pendengar rahimakumullah, ayat kedua dari surah Taha memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengklarifikasi ya, tudingan-tudingan, klaim, tuduhan, pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan bahwa syariat, ajaran yang dibawa oleh Rasul, Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul itu membebani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijawab oleh Allah, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, tidak kami turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah. Para pendengar rahimakumullah, kenapa kemudian orang-orang kafir menuduh Rasulullah SAW terbebani dengan dakwah yang beliau sampaikan? Kenapa orang-orang kafir kemudian menuduh Rasulullah SAW terbebani dengan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau? Jawabannya adalah ini paradigma pemikiran yang berbeda ya. Ketika orang kafir melihat bahwa dengan konsistennya Rasulullah melaksanakan ajaran dakwah, menyampaikan ajaran dakwah, mereka melihat ini sebagai sebuah beban. Mereka melihat ini sebagai suatu tugas tambahan bagi Rasul, sehingga akhirnya mereka mengatakan ini sebagai suatu beban dan bertentangan dengan jiwa kami. Namun kalau dipandang dari sisi Rasulullah SAW atau bagi orang-orang yang konsisten dalam melakukan kebaikan, sebenarnya cara pandang orang-orang kafir itu adalah salah. Karena ketika Rasulullah SAW melaksanakan ajaran dakwah, menyampaikan ajaran dakwah, sebenarnya itu adalah merupakan suatu hal yang menyenangkan, memberikan kebahagiaan, dan ini akan memberikan ketenangan di dalam jiwa beliau. Ya, jadi sebenarnya tergantung bagaimana cara melihatnya. Ya, ketika ada anak malas, seorang anak malas melihat ada anak yang rajin, dia akan mengatakan, kenapalah kamu sangat terbebani dengan pelajaran, tidak mau keluar main-main dengan kami, ya, sibuk dengan membaca buku, padahal kita bisa main PS dan sebagainya. Bagi orang-orang yang malas, dia akan melihat bahwa rajinnya seseorang itu akan merupakan sebagai suatu hal yang sangat membebani. Karena apa? Karena nafsunya tidak menginginkan itu. Karena jiwanya menginginkan kebebasan sebebas-bebasnya dan ingin mendapatkan kehidupan yang enak tanpa harus mengalami berbagai kesulitan. Sedangkan bagi anak yang rajin, dia melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Dia melihat ini adalah suatu hal yang sejalur dengan hati nuraninya untuk tetap konsisten di dalam belajar keras. Dan dia melihat bahwa kelak di masa depan dia akan memperoleh manfaat ketika dia belajar dengan sekeras-kerasnya. Ya, jadi sebenarnya tudingan orang kafir itu sebenarnya permasalahan utamanya adalah karena mereka tidak ingin disekat-sekat tindakan mereka. Mereka tidak ingin ada yang diharamkan, semua harus halal sama mereka. Pelacuran, perjudian, dan sebagainya yang menjadi merupakan bagian kehidupan mereka, mereka tidak ingin itu kemudian dihalang-halangi dengan ajaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian di keterangan ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran itu bukan merupakan beban. Jadi kalau kita punya masalah, maka kembalilah, bacalah Al-Quran, itu tidak akan menjadi beban, tapi malah akan memberikan keringanan bagi jiwa kita yang berada dalam kondisi terbebani. Ya, ketika kita punya banyak pertanyaan yang tidak sanggup kita jawab di dalam menjalani kehidupan ini, apa solusinya? Maka cobalah kembali mempelajari Al-Quran, dan itu jangan dianggap sebagai beban, tapi akan merupakan sebagai salah satu solusi bagi kita untuk mendapatkan apa cara dan apa solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita sedia sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustaz Perdana tadi. Tetapi juga kita memahaminya, ayat ini berlaku kepada umat Muhammad. Bahkan kita lebih memerlukan pemahaman bahwa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bahwa Allah ketika menurunkan Al-Qur'an bagi umat Islam tidak ada niat untuk membuat mukmin merasa kesusahan. Di ayat lain disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani kecuali dalam bingkai kemampuan. Inna fa inna ma'al usri yusra, kalau merasa terjepit susah maka pasti ada kemudahan. Inilah bingkai yang harus dipahami ketika Al-Qur'an diturunkan, Al-Qur'an dibaca, Al-Qur'an dihafal, Al-Qur'an diamalkan. Tidak ada kesusahan. Kalau ada susah, pola pikir. Sedikit susah mungkin ada dalam pola pikir kita di awal, tetapi itu akan berakhir dengan kenikmatan. Itulah kenikmatan yang hakiki, itulah kenikmatan yang sebenarnya. Kenikmatan yang membawa kebahagiaan di dunia dan kenikmatan yang membawa kebahagiaan di akhirat. Atas dasar itulah kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar dari tahun 2006 sampai dengan sekarang terus mengudara, karena kami merasa bahagia mengkaji Al-Qur'an ini. Dan kami pun menulis, menerjemahkan tafsir Sa'rawi dari tahun 2000, dan berkat doa dari para pendengar kita sudah berada di ujung dari penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Juga berkat doa para pemirsa pendengar, tim terjemah Safir Al-Azhar berdasarkan pengalaman di Radio Republik Indonesia ini yang begitu lama menulis tafsir inspirasi. Tafsir inspirasi ini kemudian ingin kita tebarkan di seluruh persada bumi Indonesia dengan program Gawas Jati, gerakan wakaf sejuta tafsir inspirasi. Mudah-mudahan, mohon doa, moga-moga niat baik ini berdasarkan bingkai ayat 2, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, niat kita bukan ingin menyusahkan, niat kita ingin berbagi kebahagiaan. Masyarakat bahagia, kami bahagia, kami telah bahagia, moga-moga masyarakat bangsa Indonesia bahagia dengan memahami Al-Quran yang mudah, dan itulah yang diinginkan Allah. Bagi pendengar yang memiliki Twitter, bisa juga diakses, follow Twitter Akeong Tafsir Inspirasi tanpa spasi. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kebahagiaan yang dipancarkan oleh Al-Quran dapat kita rasakan di dunia ini sebelum kita merasakannya di akhirat. Amin. Terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, beberapa hal tadi, informasi yang sudah disampaikan, kemudian kajian-kajian secara lebih mendetail tentang ayat kedua dari surat Taha ini, kembali akhirnya menyadarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita akan menjadi jauh lebih mudah kalau kita mengikuti keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara Allah untuk meringankan beban kita yaitu dengan cara menurunkan Al-Qur'an sebagaimana Allah katakan di sini, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidak kami turunkan Al-Qur'an itu untuk memberatkan. Sebaliknya, kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai pemberi berita gembira. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai pemberi peringatan agar jangan sampai menyesal ketika waktunya sudah sampai. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kembali mendalami Al-Quran. Mari sama-sama kita mencoba untuk mengkaji Al-Quran secara lebih baik lagi dengan memiliki melalui kajian kita yang kita lakukan bersama, kemudian dengan membaca kitab-kitab tafsir, tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, tafsir inspirasi yang baru saja ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Zainal Arifin, dan tafsir-tafsir lain yang akan mampu untuk mengembangkan wawasan kita tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mari kita semakin mempelajari Al-Quran secara lebih baik. Kita mendalami Al-Quran secara lebih baik karena Al-Quran adalah kunci kita untuk mendapatkan kehidupan yang sejati dan kehidupan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, sekali-kali kami tidak pernah menurunkan Al-Quran itu untuk memberatkan dirimu, tapi fa innama yassarnahu bilisanika, untuk memudahkan dirimu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.